curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nyong akhirnya udah cerita ke kiriman sekang kaki gampil. Kaki gampil gue alamatnya nang haring kuripan. Jajal, kaya ngapa kaki gampil hari kon gawe curanmor, pletrek bajo. Jadi ceritanya kayak kaki gampil gue adalah sosok orang yang pelupa banget, kelalenan banget yakin, kelalenan banget. Nah, titi mangsane suatu hari kayak kaki gampil lemak motor, ya ditilang gue nangaring polisi. Jajal, kayak apa? Kaki gampil luar ditilang nang kaki polisi, langsung bae, dipletek yuk radone yuk. Mandek. Polisine bisa ngomong. Ujarku polisine patung. Janggelengan dur taman. Walah, anu bong ya. Kepriwe pak polisi, pre kabare? Anak bojone pada sehat kabeh, Bok? Dadi wong kowe ora sosok kenal, Jajal. Ora usah sok dekat, ora usah sok kenal. Tetep takon-takon anak bojone nyong warang. Ngembane iki ka, Pak? Lah, ya ora kaya kuwe, Pak. Kok sing jenenge ketemu wong karo wong ya kudu ngundune ya takon. Selamat waras, kepriwe kabare iki, Mbok? Lah, apa enggane patut enggane nyong ketemu karo Rika jeng-jeng nyong takon kepriwe polisi kabare? Anake wis pada mati apa urung? Lah, ya kan ora pantes maning, Mbok. Wajah sakar pede kali ngomong jajal. Wajah dongak-dongak anake nyong ora genah. Loh, karepe Rika kuwe kepriwe? Nyong niki takon. Anak bojone Rika pada waras apa orang? Rika kesu. Siki barang nyong takon. Anak Rika pada mati apa urung? Malah kesu. Lah nyong takon apa nyong? Ora usah takon-takon, nyong sing takon. Rafael. Arep takon apa Rika jajal mari nyong? Tung. Suen, kesel kan balak nasi sandal ke? Mika nama kondangan mari gue nyong sandal ketinggalan. Pilih bener bener nasi ini jajal ngomong ke polisi, jajal karepe dewek. Rika gue karepe kemeri jajal, nunggang motor. Saka main lakai budul dampak kayak gue, helmen di helmen jajal. Bola balik, bisa kandane. Bola balik wis tak aturi. Kayak lagu. Bola balik wis tak kandani. Yo mas yo. Kowe lagi tak oleh nang polisi aja bilang malah. Kowe wis bola balik tak kandani nyong. Nganggo montir kayak kudu nganggo helm standar. Nek nganggo montir kudu nganggo helm sing standar. Kono wak montor ora helman malah helme diganti karo katok ayo sekarang karo prive katok yang gue nangis soro nang sirah kayak gue lah terus karo Rika sih karo ngapa Rika? Rika tilang nanyong lah ya cokaya gue pak lah ya emang ada orang yang helm tok beko ditilang sing damai lho pak damai lho damai gue indah pak ora polisi sikim soro nang damai-damaian salah tilang salah hukum salah penjara pokoknya gelem ora gelem Rika kudu ditilang sikim nanyong. Kang yuk, tadi ceritanya ke kaki gampil ditilang temenan. Nah iki ya, gara-gara orang nganggo helm. Nah kadingane ya, ngesuke manding. Kaki gampil lewat dalan kue maning. Numpak motor tapi siki wis nganggo helm. Tapi kalingane tetep di stop nang polisi nek. Jajal, kaya ngapa? Penyetopan kedua. Rika gue jadi polisi jadi karep-karep bremen jajal. Kira-kira kurang gawean turu. Dadi polisi tidur. Aja bolak-balik pegawene nyetopi wong. Baik, wong liwat disetop, wong liwat disetop, wong liwat disetop. Oe manding sing wingin lahane. Rika gue ternyata ngerti ngoni helm dan ganteng juga ya. Eh, bisa rusak akan cengek. Wis Rika tung gak jaluk apa? Duit, rong puluh ibu. Aja wingin mani. Gue Rika ngomong sama dana sos sending jajal. Jasa karep dewek kayak gue. Kue wingin tak jaluk kejutan nyontri gara-gara kue bikin kesalahan. Han, kue gawe pelanggaran lalu lintas, cetak tidang nanyong ya. Helm ngenarong ule, bu. Dan sekarang apa maning sih kiri, kak? Nanyong lagi ronan kawean, nyong ya kepengennya topi bong pada libat, ya gue ya. Surat-suratan diri, kak. Rika takon apa, Miki? Surat-suratan, di. Hari gini si surat-suratan, sorry ya. Kepak, nek gelem ya nyeki SMS-e nyong diwacani kabehan bae ke. Siki wis ora jamanan surat-suratan, SMS-an, Pak. Bae malah wis takon surat bae. Takon SMS-e ndi apa kepriwe malah surat-suratan bae. Ki surat-surat kendaraane, Dik. Surat-surat kendaraane digawa apa ora SIM, STNK, BPKB nek. Kok malah ngecung-cung SMS karep rike kepriwe? SIM, STNK ndi tok nangane? Rike takon surat-surat kendaraan bermotor SKKB SIM karo STNK. Udah SKKB BPKB. Ya nyongan ora gawa apa aku yang ngger surat-surat kaya gue. Ikan rumah motor ora gawa surat-surat. Astagfirullahaladzim. Nika ndak ngaku dalan sih kepriwe. Aja wis karepe defek jajal lah. Pinginane ora ngawa helm, siki barang ngawa helm gara ora ngawa surat-surat. Tilang ngene tilang. Wah, nyong ditilang maning. Senenge ya ri kamadang lawi wak ajam terus. Cuma nang sopan seneng kuwi jajal ri ngomong jajal. Ki polisi iki ki oleh pada nilang kuwi tunggu nunggu wis gak ajam. Dipek namane negara, oleh pengadilan. Lah ya sing keton, dah sing ora keton. Temenan ke gampil kena 120 ditilang nang polisi nek. Lah kalingan nek wis kena kaya kuwe, ngesuk ke manding. Kuwe gampil liwat kono manding. Jan liwat kono manding jan ora kapok-kapok kok ya wis ditilang ping pindho kok ya. Wis nang kono bae. Dah barang gotul ngarep pos polisine kuwe mau kaki gampir malah joget-joget. Gue yakin jan jogetnya persis banget kayak lengger dempet. Kayak ngapa jajal. Polisi ne. Selamat siang, apa kabarmu polisi ne? Apa kabar polisi ne? Kepriwe kabare iki anak bojone sing pada waras, Bok. Kene tilang nyong ne, diperiksa maning nyong apa kepriwe ne? Siki ora bakal ditilang nyong. Nyong wis gawa helm, SIM-e gawa telu, STNK kane ngene tangane barat kawane kabeh nyong. BPKB ne ngene ramane ane bolas gawa nang nyong. Jajal, Anda pasti stres, Anda pasti kecewa. Soale ora entuk duit go mangan iwak ayam maning calone rika dinagi ye puasa Nika kejadian gemblung apa priwe jane? Ora waras apa priwe? Malah joget nangar pos polisi kapan rika suka priwe? Rika ora entuk jatah mangan dinagi ye. Aja ngegas ari ngomong, aja ngecat ari lagi ngomong. Mangkel-mangkel dewek ora entuk seka ayam. 9-10 pak polisi, kasihan dulu pak polisi. Eh, dong ah, beda lah. Aja lah kene, mau nangar pos polisi umel juga kayak kue. Ya, Rika takon karpe nyong siki ditilang. Tapi jenengan dijamin bakal ku jiwa. Karena enyong wis lengkap ora kaya wingin ane. Helm enyong wis gawa. SIM STN kan nyong ya wis lengkap. BPKB ne ya tersanding. Ayo ngene enyong ditilang kaki polisi. Ditilang apaan nih jajal siki. Nama dan waras sendiri ngeri mikir ya. Gawa helm tak gawa helm, surat-surat tak beres, lengkap kabeh, montore ding, montore. Ini kakwe marinya melaku, apa numpak pecak, montore ding. Mpir kok ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.